aja buatku. Sesu capek, dapat rencang-rencang terus. Kau yang heboh, bikin kau punya jurus. Mungkin kau kurang piknik iya toh, mending sama bo.